اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضعف الدين وغلبة الرجال. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التفسير. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertemuan ke-24 dalam membaca dan memahami kitab Minhajul Thalibin karya Imam Nawawi di dalam fikih Imam Syafi'i. Baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ima ba'd. Qala al-Imam al-Allamah Abu Zakaria an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, fa in jahila al-Fatihata fa sab'u ayatin mutawaliyatin. Baik. Kita masih di dalam rukun yang keberapa? Keempat, tentang membaca Al-Fatihah. Wajibnya membaca Al-Fatihah di dalam salat. Kemudian beliau mengatakan, fa in jahilal fatihata, apabila tidak mengetahui ataupun belum bisa membaca Al-Fatihah, mungkin orang yang baru masuk Islam dan lain sebagainya, apa yang harus dibacakan? Yang dibaca fasab'u ayatin mutawaliyatun. Baik. Maka membaca 7 ayat yang berurutan di dalam Al-Qur'an. Silakan pilih 7 ayat yang berurutan di dalam Al-Qur'an. Inilah pilihan pertama apabila tidak bisa membaca Al-Fatihah. Pilihan yang kedua. Fa'in ajaza fa mutafarriqatin. Nah, kalau memang tidak bisa juga ayat yang lain yang berurutan 7 ayat, maka silahkan pilih 7 ayat yang berbeda-beda. Dari ayat ini, ayat itu, dan ayat itu, dan ayat lain sebagainya. Kemudian dikumpulkan menjadi 7 ayat dibaca untuk pengganti Al-Fatihah. Baik. Cuma di dalam syarah juga saya tidak mendapatkan contoh ayatnya. Apa saja. Karena nanti akan dilihat. Diterangkan bahwasanya tidak boleh hurufnya lebih kurang daripada huruf Al-Fatihah. Baik. Qultu al-aqlahu al-mansuhu jawazul mutafarriqati ma'ahidlihi mutawaliyatan wallahu a'lam. Cuma Imam An-Nawawi rajihkan, menguatkan bahwasanya tidak perlu urutannya seperti itu. Tidak perlu kalau memang tidak hafal dulu yang berurutan. Kalau tidak bisa baru menghafal, baru pilih yang tidak berurutan. Itu urutannya seperti itu yang disebutkan di dalam Al-Muharrar. Cuma beliau mengatakan qultu al-afdah yang paling kuat, al-mansus yang ternas di dalam mazhab Imam Syafi'i, bolehnya jawazu al-mutafarriqati, bolehnya membaca surat ataupun ayat yang terpisah-pisah, tidak dalam satu surat, ma'hifdhihi mutawaliyah, walaupun dia menghafal 7 ayat yang berurut-urut. Baik, jadi bukan harus tartib, bukan harus bisa dulu yang berurutan, kemudian kalau tidak bisa ayat yang lain. Tapi silakan memilih. Mau 7 ayat yang berurutan ataupun 7 ayat yang terpisah, silakan. Ini yang dirosikan, yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi. Sa'in ajaza ata bi zikrin. Nah, yang wajib Al-Fatihah. Tidak bisa pilih ayat, 7 ayat. Mau yang berurutan ataupun yang terpisah. Kalau tidak bisa juga, fa'inna ajaza, barang siapa, kalau memang juga belum bisa membaca Al-Quran, ata bi zikrin, maka hendaklah membaca zikir. Membaca zikir. Zikir gampang, subhanallah, walhamdulillah, bisa. Yang penting zikir. Tapi ada syaratnya. Wala yajuzu naqsu hurufil badali 'anil fatihati fil asah. Nah, namun yang pengganti-pengganti tadi semuanya, pengganti Al-Fatihah, disyaratkan. Wala yajuzu naqsu hurufil badali 'anil fatihah. Tidak boleh kurang huruf apa yang kita gantikan tadi dari Al-Quran, dari ayat, ataupun dari zikir. Tidak boleh yang kita baca kurang hurufnya dibandingkan kalau dengan huruf Al-Fatihah. Berapa huruf Al-Fatihah? Disebutkan di dalam syarah Tuhfah bahwasanya hurufnya 155 huruf. Itu kalau Malik Yawmiddin-nya enggak panjang. Malik Yaumiddin. Di dalam Kanzur Raghibin disebutkan hurufnya 156 huruf. Itu kalau Malik Yaumiddinnya panjang. Mungkin di dalam kitab Tuhfah, Tuhfatul Muhtad disebutkan ini minimalnya. Kalau memang Malik Yaumiddin itu tidak panjang, minimalnya segini. 155 huruf. Allah Ta'ala alam. Fa'illam yuhsin syai'a, kalau memang dia tidak bisa membaca apapun, belum bisa membaca Al-Quran dan juga tidak bisa membaca zikir, waqafa qadra al-fatihah, maka dia diam saja selama kira-kira bacaan Al-Fatihah. Berapa lama bacaan Al-Fatihah? Berapa detik? Seperti itulah dia diam untuk berdirinya sebagai pengganti Al-Fatihah. Tapi inilah urutan-urutan kewajiban di dalam rukun-rukun salat, yaitu membaca Al-Fatihah di dalam setiap rakaat. Baik. Wa yusallu 'aqiba al-Fatihati amin. Baik. Dan disunahkan setelah membaca Al-Fatihah, nanti yang wajib adalah bismillah sampai walau thalib. Itu yang wajib. Disunahkan membaca amin selesai Al-Fatihah. Bagaimana bacaannya? Khafifatal mimi bil maddi. Khafifatal mim, tidak boleh ditasydid mimnya. Kalau amin, apa artinya? Amin al-baitul haram, apa artinya? Orang yang bermaksud. Baik, amin al-baitul haram disebutkan. Amin al-baitul haram, orang yang bermaksud menuju baitul haram. Cuma amin adalah artinya istajib, kabulkan ya Allah. Jadi jangan ada tasydidnya. Baik, khafifatul mim, tanpa tasydid. Baik. Jangan amin itu. Baik. Bil maddi dan panjangkan mimnya. Amin. Baik. Wa yajuzul qasr. Boleh dipendekkan. Amin. Baik. Boleh buka seperti itu. Boleh di mad, boleh di qasr. Wa yu'minu ma'a ta'mini imamihi. Wa yu'minu, dan dia mengaminkan bersamaan, ma'a ta'mini imami, bersamaan dengan aminnya imam. Dalam hal amin, kita harus bersamaan dengan imam. Bukan amin imam dulu baru kita yang amin. Jadi kalau dalam amin tidak ada mengikuti imam, harus bersamaan imam. Ya bukan, dan fadilahnya adalah bersamaan imam agar kita mendapatkan bersamaan dengan ta'minnya malaikat. Wa yajharu bihi bil adhhar. Itu dikuatkan, diangkat suara di antara pendapat yang paling kuat di antara pendapat Imam Syafi'i. Jadi dalam madzhab Syafi'i, amin ya dikeraskan. Allah alam kalau pendapat yang lain ya, jangan sampai dipukul nanti. Wa tusannu suratun ba'dal Fatihati. Baik, dan disunahkan membaca surat Al-Qur'an setelah Al-Fatihah. Illa fi tsalitsati wa rabi'ati fil adhhar. Illa fi tsalitsah, kecuali pada rakaat yang ketiga kalau salat maghrib. Atau fi tsalitsati wa rabi'ah, rakaat ketiga dan rakaat keempat di salat yang empat rakaat. Maka ini tidak disunnahkan untuk membaca surat. Surat Al-Qur'an ini pendapat yang paling kuat di antara pendapat Imam Syafi'i. Baik. Wala surata lil ma'mum. Baik. Antum enggak punya pultu? Pultu, fa in subiqa bihima qara'aha bihima 'ala an-nafsi wallahu a'lam. Nah. Tadi dibilang bahwasanya tidak disunnahkan membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Qur'an di dalam rakaat ketiga dan rakaat keempat setelah Al-Fatihah. Cuma Imam Nawawi menambahkan pultu, beliau mengatakan fa in subiqa bihima. Ima di sini adalah surat apabila tertinggal membaca surat Al-Qur'an di rakaat pertama dan kedua, ya makin subjek kalau di Ima mendapatkan kesempatan membaca surat di rakaat ketiga dan keempat. Berarti rakaat pertama dan kedua belum sempat membaca surat setelah Al-Fatihah. Ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia tidak sempat membaca, dia mendapatkan rakaat pertama, bersama imam, mendapatkan rakaat kedua bersama imam. Cuma gara-gara imam mungkin cepat membaca Al-Fatihah dan lain sebagainya, akhirnya dia tidak sempat membaca surat di belakang, di sebelah Al-Fatihah. Di setelah zuhur, dia sempat rakaat pertama bersama imam. Cuma dia tidak sempat membaca surat setelah Al-Fatihah di rakaat pertama dan kedua. Sempatnya di rakaat ketiga dan keempat. Di keadaan pertama. Keadaan yang kedua, dia mendapatkan bersama imam di rakaat ketiga dan keempat. Di saat menurut di saat sholatnya imam tidak disunnahkan membaca surat, yaitu di rakaat ketiga dan keempat. Cuma itu rakaat pertama dan kedua bagi dia. Maka Imam Nawawi mengatakan dalam hal keadaan seperti ini maka dia tetap membaca surat di rakaat ketiga dan keempatnya dia. Baik, agar apa disebutkan dalam syarah? Agar tidak kosong bacaan dalam sholat, agar tidak kosong keadaan dalam sholat dari zikir. Yang antara zikir adalah membaca Al-Quran di dalam sholat. Jadi, fa'in subiqa bihima, dia masbuk dan mendapatkan rakaat ketiga dan keempat. Maka, disunahkan juga dia membaca surat di dalam kedua rakaat tersebut. Qara'aha fihima ala nafs. Maka dia tetap membaca surat di dalam rakaat ketiga dan keempatnya imam dan rakaat pertama dan keduanya dia. Baik. Ataupun dia tidak sempat membaca surat di rakaat ke satu dan kedua, tepatnya di rakaat ketiga dan keempatnya dia, maka juga disunnahkan agar membaca surat di dalam rakaatnya itu. Yang penting di dalam sholat ada dua rakaat yang dibacakan surat. Seperti itu yang dimasukkan di dalam perkataan beliau ini. Wala surat dalil ma'mumi. Nah, sekarang pembahasannya kalau ikut imam, apa yang harus dibaca oleh makmum? Sudah dikatakan bahwasanya makmum tetap wajib membaca Al-Fatihah. Kemudian beliau mengatakan, wala surat dalil ma'mum. Adapun untuk membaca surat, Al-Quran, ini tidak dianjurkan bagi makmum. Kapan? Ketika imamnya jahar. Wena jahar yang disebutkan oleh beliau berikutnya, bal yastami'. Baik, akan tapi dia mendengar saja apa yang dibacakan oleh imam. Baik. Fa in ba'da aw kana sirriyatan qara'a bil asah. Nah, sekarang beliau mengatakan fa in ba'da, kalau imamnya jauh, dia sok paling yang paling belakang. Tidak terdengar suara imam karena mungkin tidak ada mik. Berarti tidak terdengar. Aw kana sirriyatan atau dalam sholat yang sir, sholat yang bacaannya lirik, tidak dikeraskan. Qara'a fil aslah. Nah, saat ini membaca. Jadi kapan makmum tidak membaca? Kalau dalam sholat jahriyah yang terdengar bacaan imam. Kalau jahriyah tidak terdengar bacaan imam karena dia jauh, tetap disunahkan baca. Agar tidak kosong sholatnya dari zikir. Kalau kita mendengar Al-Quran, memang kalau tidak baca, dianggap seperti kita berzikir. Cuma kalau tidak terdengar, jangan cuma diam saja, cuma kita ikut membaca. Wa yusannu lis-subhi wadh-dhuhri tiwalun mufassal. Disunnahkan untuk salat subuh dan salat zuhur tiwalal mufassal. Yaitu surat-surat dari surat mufassal yang panjang. Baik, mufassal dari mana ke mana? Dari apa? Al-Hujurat. Ada yang mengatakan qaf enggak? Ada, ini ada khilaf para ulama. Ya, ada yang mengatakan dari qaf sampai akhir Al-Qur'an. Ada yang mengatakan dari Al-Hujurat sampai akhir Al-Qur'an. Nah, di dalam daqaiqul minhaj Imam Nawawi beliau memilih Al-Hujurat. Baik. Jadi Al-Mufassal dimulai dari Al-Hujurat yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam daqaiq dan juga disebutkan di dalam syarahnya. Yaitu tiwalul mufassal adalah dari Al-Hujurat sampai Ammah. Tapi amma yang tersa'alun. Baik. Walil asri wal isya'i awsatuhu. Baik. Adapun dari salat di salat asar dan salat isya dipilih yang pertengahan mufassal. Itu dari amma sampai abduha. Baik. Walil maghribi qitaruhu. Dan dalam salat maghrib dipilih yang paling pendek di antara mufassal, yaitu dari abduha sampai akhir surat, yaitu an-nas. Baik. Walil subhi jumu'ati alif lam mim tanzil. Wa fi tsaniyah hal ata. Baik. untuk salat subuh di hari Jumat, maka dibaca alif lam mim tanzil. Alif lam mim tanzilul kitabi. Baik. Wa fi tsaniyati hal ata 'alal insani in min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Baik, alhamdulillah sering dipraktikkan di sini. Baik, inilah rukun yang keempat, yaitu membaca Al-Fatihah, dan yang berikut-berikutnya itu seperti membaca surat dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Al-khamisu ar-ruku'u. Yaitu sekarang kita rukun yang kelima, yaitu ruku'. Baik. Wa aqalluhu an yanhani qadra bulughi rahatayhi rubbatayhi bi tuma'ninatin. Baik, baik. Wa aqalluhu, minimal yang dinamakan ruku' adalah an yanhaniya, yaitu dia menundukkan badannya. Bagaimana? Qadra bulughi rahatayhi rukbataihi, yaitu sebatas sampainya telapak tangan. Rahah itu telapak tangan. Sebatas sampainya telapak tangan memegang lututnya. Itu ya minimalnya dinamakan rukuk. Nanti dilihat sempurnya, yang sempurnanya bagaimana nanti akan dibacakan. Ini. Jadi yang inilah minimal disebut rukuk. Baik. Yutuma'ninatin. Baik. Ya bihaitu. Bihaitu yang tafil rakuhu an huwayyih. An hawiyyihi. An hawiyyihi. Baik. Dan disyaratkan juga harus ada tuma'ninah. Ini seperti yang kita katakan dalam mazhab Syafi'i, dikatakan 13 rukun salat, karena dalam rukun-rukun yang harus ada tuma'ninah langsung dimasukkan rukun tuma'ninahnya. Karena ada yang lain yang membedakan di antara rukun salat adalah tuma'ninah dalam ini. Jadi di tuma'ninah dijadikan rukun tersendiri. Kalau dalam mazhab Syafi'i ini, tuma'ninah dimasukkan, rukun tuma'ninah dimasukkan ke dalam tempat-tempatnya. Yaitu di antaranya yang pertama ini rukun. Jadi rukuk harus ada tuma'ninah. Apa batasan tuma'ninah? Beliau mengatakan bihaitu, yaitu minimal yang disebut tuma'ninah adalah bihaitu yang tasilu raf'uhu an hawiyyihi, yaitu ada pembatas antara turun dengan bangun kembali. Jangan sampai ngeper. Nah, ini enggak ada tuma'ninah, ada batasannya. Nah, dalam syarah disebutkan taskunu wa tastaqirru a'dha'uhu, yaitu agar anggota-anggota badan dia ketika dia rukuk tempat tenang, santai. Sendi-sendi tulang belakang kembali pada posisinya. Sedang istirahat. Jadi tidak ngeper istilahnya itu. Baik ngepernya lurus ataupun ngepernya agak ke bawah. Ini tidak, ini seperti naqrul ghurab ini. Kalau dalam sujud seperti naqrul ghurab dilarang oleh Rasulullah. Ini enggak sah salatnya. Harus ada tuma'ninah. Wala yaqsidu bihi ghairahu. Yang penting ketika mau turun dari berdiri ke rukuk, jangan ada tujuan untuk lainnya. Harus bertujuan untuk rukuk. Apa contohnya bertujuan untuk lainnya? Ke wajah. Falau hawa li tilawatin faja'ala ruku'an lam yakfi. Falau hawa li tilawatin. Kalau memang dia mau turun untuk sujud tilawah. Alah, kan sunat aja, jadi rukuk aja, jadikan rukuk aja lah. Dan dia niat tadi, niat bermaksud turunnya ke bawah ini bukan untuk rukuk, untuk sujud tilawah. Cuma di pertengahan ingat, kan cuma sunat aja, jadikan rukuk sajalah. Enggak sah. Nah, tujuan dia bukan untuk rukuk. Begitu juga dipisahkan dalam syarah, seperti mau membunuh ular, mau membunuh kalajengking, hewan-hewan yang boleh dibunuh di dalam salat. Ada ular mau dibunuh, ularnya pergi, jadikan sujud rukuk sajalah. Ini enggak boleh, karena tidak bermaksud untuk rukuk. Okay. Faja'alahu ruku'an, dan menjadikan dia rukuk, tujuannya bukan untuk rukuk, lam yakfi, tidak cukup, harus bangun lagi, rukuk lagi. Baik. Wa akmaluhu tathwiyatu dhahrihi wa 'unuqihi. Baik. Yang paling sempurna rukuk adalah tathwiyatu, meratakan dhahrihi wa 'unuqihi, rata antara punggungnya dengan lehernya. Baik. Wa naqdu saqaihi. Baik. Dan memancangkan ya, menegakkan betisnya. Jangan dibengkokkan, tegakkan. Wa akhdhu rubbataihi biyadayhi. Nah, dan bukan hanya meletakkan, tadi kan paling minimal meletakkan telapak tangan di lutut. Kalau sekarang dibutuhkan, wa akhdhu. Sekarang peganglah. Genggam rukbataihi, kedua lututnya dengan kedua tangannya. Watafriqatu asabi'ihi lilqiblati. Watafriqatu asabi'ihi lilqiblati. Dan dilonggarkan, direnggangkan jari-jari tangannya, dan renggangan ini menghadap ke kiblat. Jadi memegang, benar-benar memegang lutut. Ini dipegang, nah direnggangkan seperti ini. Benar-benar renggangannya menghadap kiblat. Jangan sampai renggangannya seperti ini. Nah, misalnya kita pegang seperti ini kan, kan meregangkan juga ini, menggenggam juga. Cuma renggangannya itu tidak menghadap kiblat, tapi menghadap ke samping. Jadi benar-benar merenggangkan menghadap, digenggamkan di remas menghadap ke kiblat. Renggangannya ini. Bukan jari, kan? Kalau jarinya kan nanti seperti ini, bukan jari, tapi renggangan. Kalau jari nanti di dalam sujud. Wa yukabbiru fi ibtida'i hawiyihi. Dan dia bertakbir, yang paling sempurna, bertakbir di awal hendak turun ke rukuknya. Di ibtida'i, pada pertama keadaan dia hendak turun, hawiyihi itu, turun menuju rukuknya. Wa yarfa'u yadayhi ka ihramihi. Dan mengangkat tangannya, ketika mau rukuk, mengangkat tangannya. Ka ihrami, seperti mengangkat dalam takbiratul ihram. Bagaimana? Hatwa mankibaihi, itu batasannya. Baik. Wa yaqul subhana rabbiyal azim. Dan dia membaca subhana rabbiyal azim berapa kali? Salasan. Ah, tiga kali. Wa la yazidul imam. Dan imam diharapkan tidak menambah dari tiga. Wa la yazidul imam. Imam tidak menambah bacaan subhana rabbiyal azim lebih daripada tiga. Untuk apa? Agar meringkas sholatnya, mungkin makmum ada yang butuh ada satu keperluan. Jadi imam diharapkan tidak menambah dari tiga kali. Dan juga tidak menambah dari tiga kali, juga tidak menambah bacaan lain. Baik. Wa yazidul munfarid, Allahumma laka raka'tu, wa bika amantu, wa laka aslamtu, khasya'a laka sam'i wa basari, wa mukhi wa azami, wa azmi wa afadi. Dan orang yang sholat sendiri silakan menambah. Di antara yang ditambah adalah doa ini: Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa 'asabi wa mastaqallat bihi qadami. Ini yang ditambahkan dan diharapkan ditambahkan seperti bagi orang yang sholat sendiri. Adapun imam diharapkan memperingan sholatnya. Baik, lanjutkan. As-sadisu al-i'tidalu qa'iman mutma'inna. Baik. As-sadis, yaitu rukun salat yang ke-6 adalah al-i'tidal, bangun dari rukuk untuk qa'iman, untuk tegak lagi berdiri mutma'innan, dan dia harus mutma'in. Jadi tidak boleh ngeper lagi. Jadi batasannya tapi apa? Hatta tastatiru wa taskunu a'ba'uhu. Anggota-anggota badan dia benar-benar santai, tegak, tidak tergesa-gesa atau berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain. Baik. Wala yaqsidu ghairah. Wala yaqsidu ghairah. Ini juga syarat seperti rukuk tadi. Dia bermaksud bangun bukan gara-gara ada kaget. Hatta fazi'an. Baik, nanti disebut di sini contohnya. Kalau rasa'a fazi'an min syai'in lam yaqsi. Kalau memang dia mengangkat dari rukuk gara-gara takut, kaget ada sesuatu di depannya, sudah terangkan, jadikan i'tidal aja langsung, tidak boleh. Karena dia tidak berniat untuk mengangkat untuk i'tidal. Wa yusannu raf'u yadaihi mabtida'i raf'i ra'sihi. Baik. Dan disunnahkan mengangkat tangannya, kedua tangannya, ma'a ibtida'i raf'i ra'sihi. Bersamaan dengan pertama sekali dia mengangkat kepalanya di rukuk. Ini seperti yang sudah-sudah. Pada pertama, seperti takbiratul ihram juga, pada pertama mengangkat tangan, rukuk juga pertama pada turun, bangun juga pertama ketika Anda mengangkat. Apa ini bacakan? Qailan sami Allahu liman hamida. Membaca sami Allahu liman hamida. Baik. Fa idza taqaba qala rabbana lakal hamdu min as-samawati wa min al-ard wa min amashita min shay'in ba'd. Ah, fa idzan tawafa, kalau sudah tegak berdiri maka bacalah doa ini. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amashita min shay'in ba'du. Idza syarah disebutkan boleh mil a boleh mil u. Baik. Wa yazidul munfarid, dan orang yang salat sendiri silakan tambah. Berarti kalau imam dianjurkan tidak menambah. Apa yang ditambahkan? Ahlas sana'i wal majzi ahakku ma qala al-abdu wa kushuna lakal abdun la mani'a lima ahfaita wa la mu'qiya lima mana'ka wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Baik, ya. Doa ini yang ditambahkan. Ahlas sana'i wal majzi ahakku ma qala al-abdu wa kushuna lakal abdun la mani'a lima ahfaita wa la mu'qiya lima mana'ka wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Ini diantara doa yang tidak. Baik. وَيُسَنُّ الْقُنُوتُ فِي الْإِحْتِلَالِ ثَانِيَةِ الصُّبْحِ. Baik. وَيُسَنُّ الْقُنُوتُ, dan disunnahkan untuk qunut fi ihtidali thaniyati subhi, pada ihtidal rakaat kedua salat subuh. Baik, ini kita sedang bahas masalah mazhab Syafi'i. Bahwasanya qunut subuh menurut mazhab Syafi'i adalah sunnah. Kenapa? Kenapa? Karena mereka mensahihkan ataupun menghasankan hadis-hadis yang menerangkan tentang kunut subuh. Jadi kalau dibilang ini bid'ah, menurut ana pribadi ini sulit. Baik. Tapi kalau mendengar khilafiyah, ana lebih setuju yang ini. Kalau antum baca fatwa lajnah da'imah, akan antum dapatkan dua versi. Versi pertama, ada yang mengatakan bid'ah, waktu itu Syekh bin Baz. Versi kedua mengatakan khilafiyah, versi setelah Syekh bin Baz. Coba untuk perhatikan, coba untuk cari sendiri di, dan anda pernah mendapatkan mungkin, apakah anda yang lupa baca, salah baca, coba untuk cari sendiri, karena memang ada fatwa lajnah da'imah. Baik, ini sebenarnya menurut anda adalah ini beda versi ataupun masalah, ini masalah pensahihan hadis. Bahkan ada temannya Ustaz Taslim dalam di kuliah hadis, dia benar-benar mengumpulkan hadis-hadis qunut. Ternyata natijahnya, hasil yang dia dapatkan adalah qunut subuh hadisnya hasan. Mau apa lagi? Kalau kita mengatakan, kan ada sahabat yang mengatakan aibunaya muhdats. Sayang aku, itulah perbuatan yang baru, yang tidak ada di zaman Rasulullah. Kalau antum praktekkan ini di tempat lain, berarti antum kalau ambil langsung perkataan ini, kemudian antum mengatakan, oh kalau gitu qunut bid'ah. Karena tidak ada zaman Rasulullah. Baik, kalau gitu salat jamak juga bid'ah. Karena ada hadis Ibnu Mas'ud mengatakan, Rasulullah tidak pernah menjamak salat kecuali di Arafah dan di Muzdalifah. Ada hadisnya. Tapi kalau dikumpul-kumpul, ternyata ada hadis lain yang mengatakan jamak. Yang mana sekarang kita ambil? Ya itulah namanya mentahqir. Jadi hati-hatilah dalam menghukum suatu bid'ah. Baik, sebagaimana hati-hati dalam menghukum suatu itu sunnah. Baik. Apa yang dibacakan? Wa huwa Allahumma hdini fi man hadait ila akhirih wal imam. Siapa yang hafal sini? Hafal ya? Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Ini kalau memang tentu sendiri. Baik. Wal imam bilafdzil jamak. Yang maksudnya Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Baik, ini dibacakan oleh imam biar makmumnya mengaminkan. Baik. Wa sahihu sunnu salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi akhirih. Dan pendapat yang kuat adalah disunahkan juga membaca salawat di akhir qunut. Baik. Warafa'a yadayhi, dan disunahkan mengangkat tangannya ketika doa qunut. Wala yamsahu wajhahu, cuma jangan mengusap wajah selesai qunut. Wa annal imama yajharu bihi, kalau imam mengeraskan suaranya. Wa annahu yu'minu al-ma'mum bid-du'a'i wa yaqulu as-sana'a. Nah, makmum, wa annahu makmum yu'ammin, mengaminkan doanya imam yang dibacakan dengan lafal jamak tadi. Baik. Yu'amminul makmum lid-du'a, untuk doanya yang dibacakan oleh imam. Wa yaqulu sana, dan makmum membaca fa innaka taqdi wala yuqda alaih. Mulai dari situ. Fa innaka taqdi wala yuqda alaih. Fa innahu la ya'izzu man 'adait wala yadhillu man walait. Tabarakta rabbana wa ta'alai. Ini imam juga ikut membaca, imam dibaca sirran. Ini dikatakan yang lain yang tadi, karena ini bukan doa, ya. Ini sanad ini. Tidak usah dibaca keras karena tidak diaminkan. Kalau makmum tidak mendengar, fa'in lam yasmahu qanata. Kalau makmum tidak mendengar qunutnya imam, berarti tidak mengaminkan. Berarti dia sendiri qunut dari awal, makmumnya. Wa yusrahul qunutu fi sa'iril maktubati linnazilati, la mutlaqan 'alal mashhur. Dan disyariatkan juga qunut, yusrahul qunut fi sa'iril maktubat, di seluruh salat yang wajib linnazilah. Kalau memang ada suatu bencana, suatu musibah yang tertimpa kepada kaum muslimin, la mutlaqan 'alal mashhur, bukan mutlak salat. Bukan dalam seluruh keadaan, tidak, cuma untuk nazilah saja. Wallahu ta'ala a'lam. Besok ada al-baitul hadis, ya. Besok. Dan malamnya juga ana tidak bisa. Ana mau ke Situbondo. Ke Air Harum. Air Harum, tahu kan? Banyuwangi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.